Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita nikmat yang mana nikmat itu tidak pernah manusia itu dapat membalasnya. Dan itu pun sudah diajarkan Allah, kalau ingin membalasnya atau membalas nikmat yang sudah diberikan Allah itu, jadilah kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengajarkan kita supaya kita membaca salawat. Dengan salawat itu kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam acara penyejuk keimanan ini melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, mudah-mudahan dapat memberikan kesejukan lebih mendalam lagi, sehingga apa yang kita dengar itu adalah merupakan betul-betul kajian dari apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika biannallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Artinya, yang demikian itu maksudnya siksaan Allah. Siksaan adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sebelumnya juga kita sudah mengkaji pada ayat 51 yang berbentuk zalika. Di sini juga pada hari ini kita juga membahas lagi zalika, itu adalah kembali kepada perkara yang dahulu. Apa itu? Yaitu pada ayat 52 tentang bagaimana Fir'aunnya itu ingkar dan kaum-kaum terdahulu. Begitu banyak kita melihat dari ayat Al-Qur'an, yaitu ketika Allah berfirman begitu banyaknya tentara-tentara Fir'aun yang begitu banyaknya, dengan difirmankan Allah dalam surat Al-Fajr, wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang memiliki tentara yang banyak. Pada sisi lain, yaitu dalam surah Al-Fajr juga, yaitu tentang kaum Samud, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Artinya, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Pada zaman mereka, pada saat itu, ketika mereka mampu memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Lembah-lembah ini adalah lembah-lembah yang di sekeliling mereka itu gunung-gunung batu, yang mana mereka mampu memotongnya untuk dijadikan pada kaum Samud. Pada saat itu adalah sebuah batu yang dijadikan mereka itu rumah dengan mengeruk gunung batu-batu cadas, yang sebagaimana difirmankan Allah yang kita baca barusan tadi. Begitulah kehebatan mereka, begitulah teknologi yang canggih pada saat itu. Tapi itu sudah Allah berikan nikmat, dan nikmat lain juga Allah berikan. Tapi ketika datang azab itu, itu adalah disebabkan bima qaddamat aydihim, dengan disebabkan mereka melakukan itu, melakukan maksiat, melakukan kesombongan, takabur di muka bumi ini, yang mana Allah tidak sangat menyukai. Karena ajaran para nabi-nabi sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kesombongan itu adalah sumber malapetaka yang paling utama, yang sering sekali dan paling cepat turunnya azab di muka bumi ini. Makanya ketika Allah mengatakan atau berfirman bi annallaha lam yakum ghayran, di sini Allah menegaskan nikmat yang mereka dapatkan kemarin itu bukan berarti Allah merubah nikmat dengan menurunkan azab pada saat ini, tapi disebabkan itu adalah oleh perilaku mereka sendiri. Allah juga mengatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ketika mereka itu merubah nikmat itu dengan mereka tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab. Sudah kita lihat pada zaman kaum As-Saba, atau desa yang mana desa pada saat itu penuh dengan tumbuh hasil bumi yang begitu hebat hasilnya, tapi dikarenakan mereka kehidupannya itu dengan nikmat yang begitu hebat di sekeliling mereka, sehingga mereka melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut, sehingga datanglah azab. Allah tidak pernah merubah kecuali manusia itu yang merubah dirinya sendiri. Makanya digariskan di sini dalam akhir ayat ini, wa annallaha samiun alim. Mungkin di sini akan ditambahkan oleh narasumber kita yang sudah ada di studio, yaitu Ustadz Perdana, mungkin mengkaji dari secara keseluruhan atau nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, sebagaimana bisa terjadi perubahan-perubahan tersebut. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Saya menyimpulkan bahwa keterangan ayat 53 dari surat Al-Anfal yang menjadi kajian kita pada hari ini, Allah ingin berikan kepada kita gambaran bahwa Dia sudah memberikan nikmat, tapi ternyata nikmat yang diberikan itu dibalas dengan dosa. Ini ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Coba sebentar kita mensederhanakan di dalam kehidupan ini. Kalau misalnya ada seorang teman kita yang selama ini selalu baik kepada kita, dia berikan kepada, kalau kita susah dia bantu, kita tidak punya uang dia kasih pinjam, atau dia kasih uang itu untuk kita, ketika kita berada dalam keadaan berduka, dia kemudian menjadi motivasi kita. Orang yang selama ini selalu memberikan kebaikan kepada kita, ketika dia meminta sesuatu dan tidak kita penuhi, katakanlah dia meminta kita tolong belikan saya makanan dan kita tidak memenuhinya, itu sudah merupakan satu nilai negatif bagi diri kita. Sudah dikasih budi, ternyata kita balas dengan keburukan. Ketika dia tetap memberikan kebaikan kepada kita dan ternyata kita malah memukulnya, kita malah menjelek-jelekkannya di depan orang lain, maka ini adalah satu nilai negatif lain yang kita miliki. Nah, siapapun orangnya, kalau memandang seperti ini, pasti akan mengatakan bahwa kita yang selama ini diberikan kebaikan, kita yang selama ini dibantu, itu adalah manusia yang tidak tahu balas budi. Ya, siapapun pasti akan mengatakan dan mengetahui bahwa perbuatan seperti ini dengan membalas ketidakbaikan terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya orang yang tidak tahu balas budi, orang yang tidak tahu diri, dan sebutan-sebutan negatif lainnya kepada diri kita. Inilah yang sebenarnya terjadi pada manusia ketika Allah Subhanahu wa taala sejak dari seorang manusia berada dari dalam kandungan ibunya, menjalani kehidupannya di luar kandungan, setelah lahir, besar, berumah tangga, punya kerja, punya harta dan sebagainya, sampai dia meninggal, tidak ada manusia yang terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala atau pemberian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sebagian besar manusia masih menjadi penentang Allah. Allah yang selama ini sudah berbuat baik kepada dirinya, ternyata dia malah tidak menghargai Allah. Allah perintahkan salat, dia tidak mau. Allah minta beriman kepadaku, yakinlah bahwasanya aku yang memberi nikmat. Masih banyak manusia yang bersikap kufur, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dirinya dan juga pencipta alam semesta. Jadi apalagi bahasa yang tepat untuk dikatakan pada manusia seperti ini kecuali manusia yang tidak tahu diri, manusia yang tidak tahu budi. Dia diberikan oleh Allah kebaikan, Allah mengasihinya. Ketika dia perlu makan, Allah berikan. Ketika dia perlu pakaian, Allah berikan. Ketika dia ingin kawin, Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh dan seterusnya. Ini semua adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita, ingat, kata Allah, akulah yang memberikan nikmat. Dan satu hal yang harus engkau ingat, bahwa kenapa sampai terjadi bencana, musibah dan sebagainya, atau hukuman yang akan aku timpakan, itu karena kamu tidak menghargai seluruh nikmat yang aku berikan. Jadi satu pertanyaannya mungkin, apakah pantas Allah Subhanahu wa taala mengazab hambanya ketika hambanya itu tidak mau turut pada perintahnya? Jawabannya pantas, karena bukan karena orang itu melakukan tindakan pengingkaran, tetapi karena tidak menghargai segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama ini. Ya, itu saya. Iya, memang sangat tertarik, menarik dan tertarik kita ketika berbicara nikmat Ustaz. Ketika kita umpamakanlah, ketika seseorang itu berada di sekelilingnya nikmat, apakah banyak orang hidup bersama Allah dan nikmatnya itu? Saya rasa selalu orang itu hidup bersama nikmat Allah saja, tidak bersama Allah. Iya. Tapi ketika adanya nikmat, adanya teguran, itu akan selalu mengingatkan orang bahwasanya dengan teguran itu Allah ingatkan kembali, jangan engkau hidup bersama nikmat yang aku beri, tapi hiduplah bersamaku, kata Allah. Kan kira-kira begitu, Ustaz. Iya. Makanya setiap ada cobaan juga itu sebetulnya Allah ingin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak merugi. Makanya dengan kita melihat kejadian-kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, itu dikatakan orang seperti Siti Gintung itu adalah kiamat kecil. Dalam arti kata apa? Allah sangat mudah kalau ingin menghancurkan suatu kaum itu, dan Allah ganti dengan kaum yang lain ketika kemurkaan itu mereka sudah laksanakan terus menerus. Bagaimana tidak? Dari jam 8 malam sampai jam 3 subuh pagi, tak berhenti mereka setiap harinya melakukan maksiat di pinggiran dan apa bendungan tersebut yang pemandangan yang sangat indah. Maka ketika terjadi itu terus menerus, itulah Allah murka terhadap orang tersebut. Maka Allah berikan cobaan, bagaimana manusia itu menanggapinya Allah berikan juga. Tapi begitu banyaknya cobaan demi cobaan, terus manusia itu selalu juga tidak hidup bersama Allah, tapi bersama nikmatnya saja. Seakan-akan ketika terjadi orang itu hidup bersama nikmatnya saja, ketika terjadi suatu peristiwa, itu adalah sudah akhir dari segala-galanya. Padahal itu adalah awal dari permulaan supaya kita bangkit dari ketiduran kita, dari iman kita itu sudah tertidur begitu lama. Gimana, Ustaz? Ya, betul sekali apa yang Ustaz Fajrul jelaskan tadi, bahwa memang pada intinya ketika kita mengalami satu perubahan dari yang baik menuju kepada yang tidak baik, ketika kita berada dalam keadaan aman, tiba-tiba kita merasa tidak aman, itu pasti ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rubah dengan perilaku atau sikap kekufuran kita. Ini menjadi catatan penting kepada kita semua, bahwa kita harus introspeksi diri, kembali untuk melihat kepada diri kita sendiri, apa sebenarnya yang terjadi saat sekarang ini. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul, bahwa ternyata selama ini di bendungan Situ Gentung itu dijadikan sebagai tempat-tempat terjadinya perbuatan maksiat. Artinya seperti ini, ketika Allah sudah memberikan mata, ternyata mata yang nikmat mata itu kita pergunakan untuk melihat hal-hal yang sebenarnya terlarang. Ketika Allah memberikan kita nikmat pendengaran dan seluruh anggota tubuh lainnya, ini tidak kita pergunakan dengan maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah kita pergunakan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai satu catatan kepada kita bahwa hendaklah kita harus cepat-cepat introspeksi diri dan kemudian mengenali lagi apa kesalahan yang pernah kita lakukan sehingga akhirnya nikmat Allah kita balas dengan perbuatan dosa. Ya, maka di akhir dari ayat ini wa annallaha sami'un alim, kita tidak bisa merekayasa. Kita harus hidupkan dari dalam hati kita, tumbuh memang betul-betul sebuah ketaatan kita kepada Allah, karena Allah Maha mendengar lagi Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan dengan kita mengencamkan i'tikad kita yang baik bahwasanya Allah itu tahu setiap saat dan Maha mendengar setiap saat, maka kita tidak bisa lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan kita dapat menghiasi diri kita dengan mengakui bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.